sampai yang berbeda dengan orang yang tidak sama, enggak apa-apa. Ya, sampai berbeda orang yang tidak sama, enggak apa-apa. Mereka hanya salat aja, enggak ada. Hanya salat aja. Nanti kan jenazah bawa ke masjid itu, ke rumah itu, masjid itu. Nanti yang apa kan yang mengendalikan jenazah bawa. Salat, selesai salat, bawa. Nancak tu. Nancak tu. Yang dah ada, dah ada. Dah ada. Kan dia, dia mungkin dokter kan. Dari situ dia, ya, dah ada. Itu aja lah. Nancak dia. Ya, ya, ya. Ya, ya. Jadi diarahkan sebagian, mengulang pun tak masalah sebenarnya. Mungkin lebih utamanya satu kali solat. Tapi bila seorang itu ingin mengulangi, tidak merasa tidak baik selagi ada jenazah. Kalau yang rencananya dokter sekali aja, misalnya di situ adik yang imam, dokter tak solat dan sikap dokter yang imam, adik tak solat dan rencananya. Kan keluarga kan tak sadarnya yang lagi dia kan, yang bagi yang tak ngaji itu kan solat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitab Az-Zuhud wa Raqa'iq, kitab zuhud dan pelembut, pelembut hati, bab yang ke-12. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala babun fil fa'ri wa annahu maskhun. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membuatkan bunyi bab yang ke-12 ini dengan mengatakan bab fil fa'ri wa annahu maskhun, bab tentang tikus, ya, tentang tikus bahwasanya dia hasil dari kutukan perubahan manusia, hasil dari kutukan perubahan dari manusia. Jadi tikus itu adalah perubahan dari manusia. Manusia dikutuk jadi tikus. Manusia dikutuk jadi tikus. Maksudnya ada, bukan semua tikusnya, ada manusia yang nanti dikutuk oleh Allah menjadi tikus, sebagaimana ada manusia yang dikutuk oleh Allah untuk menjadi kera, dikutuk oleh Allah sehingga menjadi babi, maka tikus pun ada. Ya. Kalau kera dan babi sudah ada dalam Al-Quran. Ya. Kiradatan wa khanazir. Ya. Kiradatan wa khanazir. Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan mereka untuk menjadi kiradah, yaitu kera. Di surat Al-Baqarah ayat 65, walaqad 'alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan, ya, kunu qiradatan khasiin. Ini kera, ya. Ini untuk Bani Israel. Mereka, dan sungguh kalian telah mengetahui, mereka telah melampaui batas di antara kalian tentang hari Sabtu yang dilarang oleh Allah memancing ikan atau menangkap ikan. Kemudian mereka melakukan rekayasa tipu muslihat, memasang penangkapnya di hari Jumat dan mengambilnya di hari Ahad, sehingga seakan-akan mereka tidak melanggar larangan. Mereka yang berada di sini dikutuk oleh Allah menjadi kera, ya. Kemudian khanazir, kul anabbi'ukum bi syarrin min dzalik. Waja'alahum al-qiratan wal-khanazir, ya, wa'abadat ta'ud. Di surah Al-Ma'idah juga Allah tegaskan bahwa ada mereka-mereka dari Bani Israel yang dikutuk oleh Allah menjadi babi, ya, kemudian menjadi kera sebagai tambahan penegasan untuk ayat Al-Baqarah tadi, kunu qiradatan khasi'in. Ternyata ada juga di antara Bani Israel yang dikutuk oleh Allah menjadi tikus. Menjadi tikus. Inilah pembahasannya dalam bab ini, ya, tentang tikus dan bahwa ia adalah perubahan wujud. Sebagaimana tidak semua kera yang ada adalah hasil kutukan itu, dan begitu juga tidak semua babi yang ada hasil kutukan tersebut, dan juga berarti tidak semua tikus yang merupakan hasil kutukan tersebut, ya. Dan bahkan Nabi SAW tegaskan bahwa mereka yang dikutuk itu tidak berkembang biak, ya. Ketika jadi tikus atau jadi babi, mereka tidak beranak pinak, tidak beranak pinak. Ya, kalau yang memang manusia yang berubah, dirubah oleh Allah jadi babi dan kera, bahkan juga tikus di sini, maka mereka tidak akan beranak pinak. Ya. Itulah maksud dari bab yang sekarang, dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kedurhakaan kepada Allah akibatnya adalah fatal. Ya. Kedurhakaan dan dosa melanggar larangan Allah Subhanahu wa Taala membuat Allah murka, dan di sini kemurkaan Allah ditampakkan dengan mengutuk manusia yang berbuat maksiat tersebut menjadi hewan. Ya. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 7448. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى العنزي ومحمد بن عبد الله الرزي جميعا عن الثقفي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته قال أبو هريرة رضي الله عنه حدثت هذا الحديث كعبا رضي الله عنه فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال ذلك مرارا. قلت أأقرأ التوراة؟ قال إسحاق في روايته لا ندري ما فعلت. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, fuqidat ummatun min bani Israel, fuqidat ummatun min bani Israel la yudra ma fa'alat, ya, telah hilang, lenyap, ya, satu kaum, satu umat dari bani Israel yang tidak diketahui apa yang mereka perbuat. Ya, tiba-tiba hilang seketika, lenyap, tidak tahu kemana, dan tidak diketahui apa yang mereka perbuat. Kata Nabi, wala uraha illal fa'ar, dan saya tidak melihatnya atau tidak memandangnya kecuali tikus. Maksudnya tidak memahaminya kecuali tikus, yaitu yang umat yang hilang tadi, yang tidak diketahui kemana perginya, tidak tahu beritanya. Nah, lalu kata Nabi SAW, saya tidak memahaminya kecuali mereka itu berupa tikus, ya, berupa tikus. Kalau mereka dibinasakan oleh Allah dengan bencana, kan ada jasadnya, ya, ada jasadnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah tentang umat-umat sebelumnya, ya, siksa-siksa sebelumnya yang tercabik-cabik dagingnya, ya, kemudian yang bergeletakkan bagaikan sor'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, nampak jasad-jasad mereka yang bergelimpangan mati dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ini sama sekali tidak memberikan bekas, tidak menyisakan tanda-tanda bahwa mereka disiksa oleh Allah dengan hukuman-hukuman sebagaimana umat-umat yang lain. Ya, maka Nabi menyimpulkan, saya tidak menyimpulkannya kecuali tikus, ya. Mereka disiksa dengan cara dikutuk menjadi tikus, sehingga tidak memberikan bekas, tidak ada tanda-tanda mereka disiksa. Indikasinya, Nabi menyimpulkan bahwa mereka berubah jadi tikus, indikasinya adalah ala tarawnaha, tidakkah kalian melihat tikus, idza wudi'alaha albanul ibil lam tasrabhu, apabila disuguhkan kepada mereka tikus-tikus tersebut susu-susu unta, maka mereka tidak minumnya, ya, mereka tidak meminumnya. Dan apabila wa idza wudi'a laha albanus sya', bila disuguhkan, diberikan kepada mereka, diletakkan untuk mereka susu kambing, syaribathu, mereka meminumnya. Nah, itulah indikasi yang diambil oleh Nabi, ya. Dan apa yang diingat, diisyaratkan oleh Nabi adalah di zamannya, ya. Jangan, mungkin bisa juga diuji coba, ya. Bawa susu unta, ya, dari Arab sana, atau kalau ada susu unta di sini, suguhkan kepada tikusnya. Kalau dia minumnya berarti dia tikus biasa. Kalau dia tidak minumnya, kita curiga. Mana tahu dia adalah mantan manusia. Ya. Nabi SAW menjadikan ini sebagai indikasi, ketika disuguhkan susu unta mereka meminum, tidak meminumnya. Ketika di saat disuguhkan susu kambing mereka minumnya. Kenapa? Karena unta diharamkan untuk Bani Israel. Unta diharamkan bagi Bani Israel. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, unta yang berkenaan dengan unta sama dengan babi. Kalau di sini, di umat kita ini, di mereka juga sebenarnya diharamkan babi, ya, di Bani Israel. Ya. Kalau sekarang kita contohnya saja untuk mendekatkan, babilah. Ya, yang semua yang berhubungan dengan babi tentu tidak akan mungkin kita sebagai seorang yang beriman, seorang muslim memanfaatkannya. Nah, begitu jugalah Bani Israel ketika diharamkan atas mereka unta, maka semua yang berhubungan dengan unta mereka tidak akan melakukannya, memakan dagingnya, meminum susunya. Nah, ketika mereka umat ini dikutuk jadi tikus, maka perbuatannya sama dengan ketika jadi manusia sebelum, ketika mereka manusia sebelum dikutuk. Di saat manusia mereka tidak meminum susu unta, maka saat jadi tikus mereka pun juga tidak meminumnya. Sebaliknya kambing, karena memang kambing ini dihalalkan atas mereka sehingga mereka meminumnya. Itulah tanda-tandanya. Ya, itu tanda-tandanya. Atau keju yang dari susu unta, keju dari susu dari susu kambing. Kalau mereka memakan kejunya, keju dari susu unta, berarti tikus biasa. Tetapi kalau tidak meminumnya kemudian diberi, tidak memakannya, kemudian ketika diberikan keju dari susu kambing mereka memakannya, nah, kita curiga juga ini. Ya. Walaupun ini bukan tugas kita. Nabi SAW hanya menceritakan tentang apa yang telah terjadi. Ya. Mau mereka, tikus itu dari kutukan manusia dahulunya atau tidak, ini tidak ada tugas dari Allah dan dalam syariat Islam untuk melakukan penelitian. Buat penelitian sehingga ketika tahu ternyata ada sekian tikus yang tidak minum susu unta, tidak mengonsumsi susu unta, kemudian kita menyimpulkan itulah manusia yang dikutuk oleh Allah ribuan tahun yang lalu. Akhirnya mendapat gelar, ya, gelar misalnya gelar profesor, doktor misalnya. Ini tidaklah merupakan tuntunan agama. Ini hanya sebatas kabar dari Nabi SAW tentang umat Bani Israel, salah satu dari umat dari Bani Israel yang lenyap, tidak tahu kemana. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW memberikan indikasi, bisa jadi mereka berubah jadi tikus karena alasan tadi. Karena ketika disuguhkan susu unta mereka tidak mau, dan disuguhkan susu kambing mereka meminumnya. Ini adalah indikasi. Nabi juga tidak menetapkan, ada indikasi tentang itu. Kemudian qala Abu Hurairah, perawi hadis radhiyallahu ta'ala an, fahaddastu hadzal hadis Ka'ban. Hadis ini saya sampaikan kepada Ka'ab. Ya. Ka'ab di sini lahbar yang seringkali meriwayatkan cerita Bani Israel, yang paling banyak menguasai cerita-cerita tentang Bani Israel. Sebelum dia masuk Islam, dia seorang, makanya dia di masanya, di masa tabi'in, banyak riwayat-riwayat Bani Israel yang didapatkan oleh para ulama darinya. Tentu kaidahnya adalah menyampaikan cerita Bani Israel tidak mengapa, tetapi menerima atau tidaknya harus disesuaikan dengan syariat kita. Ya. Hadithu an Bani Israel wala haraj, silakan menyampaikan riwayat dari Bani Israel dan tidak mengapa, tetapi kaidahnya bila datang di dalam syariat kita sesuatu yang menolaknya, maka itu tertolak, bertentangan dengan apa yang ada di dalam syariat kita, maka itu tertolak. Bila mana ada yang mendukungnya dari syariat kita, maka kita mesti menerimanya, dan bila tidak ada yang menolak dan tidak ada yang mendukung, maka ini yang kita mempercayai dan tidak mempercayai tidak mengapa. Kita tidak diperintah untuk mempercayai atau mempercayainya. Dia datang cerita Bani Israel, kemudian dalam syariat kita tidak ada yang menolak, tidak ada yang mendukung pula, maka kita bebas, ya, dan tidak mesti menerima dan juga tidak mesti menolaknya. Ini tentang Bani Israel dan cerita Bani Israel. Ka'ab Lahbar, ya, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis riwayat Bani Israel. Abu Hurairah ingin, ya, Abu Hurairah ingin mendapatkan penjelasan yang lebih dari beliau, maka beliau sampaikan hadis Nabi ini kepada Ka'ab. Faqal, kata Ka'ab kepada Abu Hurairah, anta sami'tahu min Rasulillah SAW, apakah engkau mendengarnya dari Nabi SAW? tanya Ka'ab kepada Abu Hurairah. Qultu na'am. Kata Abu Hurairah, ya, saya mendengarnya. Qala dhalika miraran. Ia mengatakan itu berkali-kali. Bahwa fuqidat ummatun min Bani Israel. Telah lenyap, tidak tahu rimbanya satu umat. Bukan satu dua orang. Kalau satu dua orang mungkin kita wajar-wajar saja. Hilang kemana, kemudian tidak tahu, tidak didapatkan. Ini satu umat. Satu umat. Satu kumpulan banyak orang yang lenyap dan tidak tahu kemana. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan atau mendapatkan ada indikasi mereka dikutuk oleh Allah menjadi tikus. Dengan apa tadi? Dengan susu tadi. Susu unta dan susu kambing. Itu yang sering kali disampaikan oleh Nabi dan Abu Hurairah mendengarnya. Dan kata Abu Hurairah bertanya, dan pertanyaan ini pertanyaan ingkari. Qultu aqra'u at-taurat? Apakah saya membaca Taurat? Ini pertanyaan Abu Hurairah kepada Ka'ab. Ya. Maksudnya kalau bukan dari Nabi, dari siapa lagi saya dapatkan cerita ini? Saya tidak bisa baca Taurat seperti sebagaimana kamu menguasainya. Ya. Dan saya juga tidak mengerti tentang berita-berita Bani Israel. Kalau ini berita tentang Bani Israel, saya sampaikan, kalau bukan dari Nabi, dari siapa lagi? Jadi seakan-akan Abu Hurairah menegaskan dan menekankan bahwa berita ini benar-benar dari Nabi. Dan Nabi SAW yang menyimpulkan bahwa umat yang hilang dan lenyap itu bisa jadi dikutuk menjadi tikus. Ya, bisa jadi dikutuk menjadi tikus dengan indikasi tadi. Wa qala Ishaq fi riwayatihi, berkata Ishaq, ini perawi yang ada di sanad, yaitu gurunya Imam Muslim, la nadri ma fa'al, ma fa'alat. Ini ungkapan yang lain dalam hadis. Kalau tadi la yudra ma fa'alat, kalau di sini la nadri, itulah perbedaannya. La nadri ma fa'alat, kita tidak mengetahui apa yang terjadi pada umat ini. Yang lenyap tidak menyisakan apa-apa, ya. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Kalau seandainya mereka dihukum oleh Allah, yang selamat untuk menyampaikan berita. Ya. Sebagaimana halnya cerita Nabi di akhir zaman nanti yang sudah kita pelajari, dari umat yang ditenggelamkan oleh Allah, dibenamkan ke dalam perut bumi, ya. Ketika mereka hendak berangkat menuju apa? Mekah. Ya, mereka datang untuk menyerang Mekah. Di perjalanan mereka dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi, ditelan. Khusifa bihim, khusifa bi awwaliha wa akhiriha. Dibenamkan yang awal dan yang ujungnya, dan lenyap semuanya dari awal sampai ke ujung, lenyap semuanya. Kata Nabi SAW, kecuali satu, kecuali seorang, yang seorang ini nanti yang akan menyampaikannya. Menyampaikan. Dan ini termasuk salah satu dari dalil diterimanya berita dari walau dari satu orang. Beritanya diterimanya berita walau dari satu orang. Ini menunjukkan diterimanya khabarul ahad. Ya, hadis-hadis ahad. Disisakan satu oleh Allah dari semua yang dibinasakan tadi untuk menyampaikan berita. Sementara umat ini itu tidak ada yang tersisa. Sehingga sulit untuk mencari tahu kemana mereka. Untuk mendapatkan berita yang benar-benar terjadi pada mereka. Dan Nabi mendapatkan indikasi. Bisa jadi mereka dikutuk jadi tikus dengan perantara susu tadi. Ketika mereka tidak mau minum susu unta. Dan ternyata mau meminum susu kambing. Nah, ini tanda-tanda bahwa mereka adalah umat yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi tikus. Dan itu berkali-kali diucapkan oleh Nabi, dan Abu Hurairah mendengarnya, dan bahkan dia menekankan, saya dapatkan ini bukan dari sumber manapun melainkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama, dan kita lanjutkan hadis yang kedua, 7449. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala qala haddathana Abu Usamah an Hisham عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الفأرة مسخ وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب رضي الله عنه: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفأنزلت علي التوراة؟ Ini masih hadis Abu Hurairah tentang masalah tikus tadi. Cuma di sini redaksinya agak sedikit berbeda. Awalnya adalah pernyataan Abu Hurairah. Kalau tadi kan dia mendengar Nabi, kemudian disampaikannya kepada Ka'ab al-Ahbar. Lalu Ka'ab bertanya, benar kamu dengar dari Nabi itu? Kata Abu Hurairah, dari siapa lagi? Saya kan tidak bisa Taurat, tidak bisa mengenal membaca Taurat. Ya, kalau di sini redaksinya dia yang menyatakan pertama kali. Qal Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, al-fa'ratu maskhun, tikus itu adalah umat yang dikutuk. Ya. Wa ayatu dzalika, tandanya, ya, tandanya atau buktinya adalah annahu yudha'u baina yadayha labanul ghanam fatashrabuhu, diletakkan di hadapannya susu kambing, dia minum. Wa yudha'u baina yadayha labanul ibli fala tadhuquhu, ketika diletakkan di hadapannya susu unta sama sekali tidak dicicipinya. Jangankan meminum, meletakkan bibirnya saja ke dalam susu tadi tidak. Ya. Itulah tandanya kata Abu Hurairah. Mendengar pernyataan Abu Hurairah ini, berkata Ka'ab al-Ahbar, faqala lahu Ka'abun, asami'ta hadza min Rasulillah SAW? Apakah engkau dengar ini dari Nabi alaihi salatu wassalam? Qal, kata Abu Hurairah, afa unzilat alayya at-Taurah? Apakah saya diberi atau diturunkan kepada saya Taurat sehingga saya dapat dari Taurat? Maksudnya, kalau bukan dari Nabi, dari siapa lagi? Itu maksudnya. Kalau bukan dari Nabi, dari siapa lagi? Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menekankan sekali bahwa sumber berita ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mempercayainya. Mempercayai bahwa ada umat dari Bani Israel yang dikutuk oleh Allah menjadi tikus. Ya. Sebagaimana kita meyakini dan mengimani ada umat dari Bani Israel yang dikutuk oleh Allah jadi babi dan kera sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat tadi. Ya. Tadi tentang gabungan antara kera dan babi tadi di surah Al-Ma'idah. Ya, di surah Al-Ma'idah ayat 60 ya, yang gabungan pengutukan Bani Israel menjadi babi ikra dan babi di surah Al-Ma'idah ayat 60. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Kemudian tambahkan tentang khusus tentang kera ya di surah Al-Baqarah tadi. Ya. Wa kunu qiradatan khasi'in. Ya, kunu qiradatan khasi'in. Kalau itu berlaku pada sebagian mereka yang dikutuk menjadi babi dan kera, maka Allah Maha Kuasa pula untuk mengutuk mereka menjadi tikus. Ya. Untuk menjadi tikus sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW, dan kita hanya sekedar mengimaninya dan tidak perlu menelitinya ya. Untuk membuat sensasi yang baru ya, mengumpulkan tikus-tikus yang mereka pada hakikatnya manusia, tidak perlu, dan juga tidak menambahkan pahala dan keimanan. Wabillahi taufik. Bab berikutnya. إذن هذا الحديث كالحديث الذي مررنا في كتاب القدر من حديث عبد الله بن مسعود إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت الكردة والخنازير قبل ذلك. هذا اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه يقول أراها. أراها. نعم. حديث ini dan hadis yang lainnya ini menunjukkan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم juga berijtihad. Ya. Berijtihad atau menyimpulkan sesuatu dengan tanda-tanda. Ya. Dengan tanda-tanda tentunya tidak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang juga Nabi berfatwa. Ya. Berfatwa, menyampaikan fatwa di mana Allah tidak menurunkan wahyu secara nas Ya, secara nas maka Nabi SAW berfatwa. Sebagaimana juga Nabi Sulaiman dan Nabi Daud berfatwa menetapkan hukuman untuk sebuah pelaku pelanggaran kriminal. Ya, pelanggaran kriminal antara Nabi Sulaiman dengan anaknya Daud, dengan ayahnya Daud berbeda hukumnya, berbeda keputusan hukumnya. Dan Nabi SAW juga mengatakan bila seandainya di antara mereka yang bertikai ada yang pandai mengolah kata, merangkai kalimat sehingga seakan-akan dialah di pihak yang benar, lalu saya menangkan dia, ya, lalu saya menangkan dia sehingga dia berhasil mengambil harta saudaranya, jangan diambil, kata Nabi, jangan diambil, karena itu tak ubahnya adalah potongan api neraka yang saya berikan kepadanya. Menunjukkan Nabi SAW terkadang memutuskan sesuatu dengan ijtihad. Seperti tadi, memutuskan bahwa umat yang hilang tadi dikutuk jadi tikus karena ijtihad Nabi SAW. Ya, Nabi SAW ijtihad dan tentu tetap di bawah bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga di hadis yang tentang umat Bani Israel yang dikutuk jadi babi dan kera, yang kata Nabi tidak ada satu pun umat yang dikutuk yang memiliki keturunan, ya, ya, yang memiliki keturunan nantinya antara babi betina dengan babi jantan yang awalnya manusia itu nanti berhubungan badan, ya, lalu melahirkan anak, tidak melahirkan anak dan mereka tidak berkembang biak, ya, wallahu a'lam. Bab yang ke-13. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. Imam Nawawi membuatkan bunyi bab yang ke-13 ini dengan mengatakan la yuldagu al-mu'min min juhrin marratain. Seorang mukmin tidaklah disengat di dalam sebuah lubang dua kali. Ya. Atau dalam pepatah kita, tidaklah pantas seseorang itu jatuh ke satu lubang dua kali. Sudah jelas-jelas itu lubang, kemudian dia jatuh ke dalamnya. Awalnya dia tidak tahu, kemudian dia lewat lagi. Padahal dia sudah pernah jatuh di situ, kemudian jatuh lagi. Ini tidak layak dan tidak pantas terjadi pada seorang mukmin. Ya, tidak pantas terjadi pada seorang mukmin. Di sini la yuldagh artinya tidak disengat di dalam sebuah lubang dua kali. Ini adalah bimbingan atau arahan kepada seorang mukmin untuk tetap waspada, ya, mengambil pelajaran dari kejadian. Ya, bila dia gagal dengan satu sebab, maka jangan sampai dengan sebab yang sama dia gagal kembali. Dia terjatuh, ya, dengan salah satu perbuatannya. Nah, kemudian kedua kalinya dia berbuat yang sama. Nah, ini pesan dari Nabi SAW kepada seorang mukmin, dan memang seorang mukmin laiknya, pantasnya tidak akan seperti itu terjadi padanya. Wallahu a'lam. Kita baca hadis 7450. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. Ya, bab yang tadi dibuat oleh Nawawi itu petikan dari hadisnya. Hadis yang sekarang ini la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin disengat di dalam satu lubang dua kali. Ya, maknanya seperti tadi, mengambil pelajaran dari kejadian, dari kegagalan, dari peristiwa, dan selalu mengambil ibrah. Ya. Nah, inilah sifat atau karakter seorang mukmin. Ada lafaz yang lain dari hadis ini. Kalau ini hanya sekedar berita, ya. Berita yang isinya adalah anjuran menjelaskan karakter seorang mukmin, dan dalam lain itu dengan ghainnya itu tidak berbaris dhamma tetapi berbaris sukun, la yuldal Ya, la yuldagh. Kalau ini kan la yuldagh, berita seorang mukmin tidak akan disengat dari satu lubang dua kali kalau dia dengan baris sukun la yuldagh. Ya. Al-mu'minu maksudnya larangan. Tidaklah boleh seorang mukmin itu tersengat di dalam satu lubang dua kali. Untuk memerintahkan mereka untuk selalu berhati-hati, untuk selalu waspada, untuk mengambil pelajaran dari kejadian yang sudah terjadi, ya, untuk introspeksi, untuk mawas diri. Ini larangan untuk lalai, ya. Larangan bagi seorang mukmin untuk lalai, tidak mengambil pelajaran, berkali-kali jatuh pada satu lubang, berkali-kali gagal lantaran satu sebab. Ya. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu cerdas, ditempa, diterbiah agar menjadi seorang yang berkarakter dengan karakter yang baik. Ya. Hadis kedua 7451. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathanihi Abu Tahir wa Harmalah ibn Yahya qala akhbarana ibn Wahb an Yunus قال حاء وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Ya, hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim, ya, dari jalur sanad yang lain. Kita baca apa yang diuraikan oleh Nawawi, ini sangat menariknya. Bahwa pernah akan terjadi pada Nabi peristiwa yang seperti ini, tapi Nabi cepat mengambil pelajaran dari kejadian sebelumnya. Laisa min awal wa sababul hadith la al wajh wa qala al qadi la وسبب المعروف هذا نعم وسبب الحديث وسبب الحديث معروف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أبا غرة أسر يأسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أبا غرة الشاعر يوم بدر فمن عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه وأطلقه فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء ثم أسره يوم أحد فسأله المن فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. Ini sebab hadis ini. Seorang mukmin tidak disengat di satu lubang atau tidak terjatuh pada satu lubang dua kali. Ternyata ada sababul wurudnya. Ada sebab hadisnya. Yaitu di perang Badar, Nabi SAW menawan seorang tentara Quraisy yang dijuluki dengan Abu Ghurrah. Panggilannya Abu Ghurrah. Dia seorang penyair. Dan penyair ketika itu paling berguna. Ya, paling bermanfaat, memberikan faedah dengan syair-syairnya. Dia bisa menghilangkan semangat. Dengan syair-syairnya dia bisa memberikan semangat dan berkobar-kobar semangat. Dengan syair-syairnya dia bisa menyakiti banyak orang. Ya. Menyiksa banyak orang. Abu Ghurrah ini, dia sangat sering menyakiti Nabi SAW. Ya. Dan ketika itu dia tertawan. Lalu dia meminta Nabi mengasihinya. Dan berjanji untuk tidak melakukan lagi. Tidak menghasut orang untuk membenci Nabi dan tidak menghejak Nabi, mencela dan mencaci Nabi dengan syairnya, berjanji, lalu dia dilepaskan. Karena dia berjanji, maka dilepaskan oleh Nabi SAW. Falahiqa biqaumi, akhirnya dia bebas dan kembali ke kaumnya. Thumma raja'a ila tahridi wal hija. Sesampainya dia di kaumnya, lupa dia janjinya. Kembali dia berbuat mencela dan mencaci Nabi dan seterusnya. Ya. Di perang Uhud dia tertawan lagi. Ya. Di perang Uhud, si Fulan ini, Abu Ghurrah ini tertawan lagi oleh Nabi. Kemudian dia mengulang yang sama. meminta-minta, menghibah-hibah, membana dalam bahasa kita, begini-begini-begini. Akhirnya dia berjanji untuk tidak mencela lagi dengan syairnya Nabi SAW. Kata Nabi, ini dia, kata Nabi, al-mu'min la yuldak min juhrin marratain. Seorang mukmin tidak layak untuk terjatuh dalam satu lubang dua kali. Jadi Nabi membebaskannya? Tidak. Nabi tidak membebaskannya lagi, karena dia sudah pertama kali sudah berbuat yang sama, dan Nabi SAW tidak akan mempercayainya lagi untuk yang kedua dengan alasan seorang mukmin tidak pantas terjatuh dalam satu lubang dua kali. Ya, inilah sebab dari hadis ini. Wallahu a'lam. Nah, fadhal. Abu Ghurrah huna hakadha al-ashl wa sawabu Abu Izzah Umar bin Abdullah al-Jamhi. Ini huwa fi ta'liq fi al-Hamish fi kitab. Ah, sahih. Jadi panggilannya tadi bukan Abu Ghurrah tetapi Abu Izzah untuk orang yang penyair tadi. Ya, penyair tadi dengan syairnya dan keahlian dalam syair dia selalu menjelekkan Nabi, menghasut orang untuk membenci Nabi. Ternyata tertawan di perang Badar. Akhirnya dia menghibah-hibah, meminta kepada Nabi untuk dilepaskan dengan syarat, dengan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, dan dilepaskan oleh Nabi SAW, dibebaskan. Ternyata dia berbuat lagi. Di perang Uhud tertawan dan dia berjanji seperti itu. Nabi mengatakan, la yudlagul mu'min min juhrin marratain. Wallahu a'lam. Baik, bab yang ke-14. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babun al-mu'minu amruhu kulluhu khair. Imam Nawawi mengatakan al-mu'min amruhu kulluhu khair. Seorang mukmin semua urusannya baik. Seorang mukmin semua urusannya dia bisa dalam apapun keadaannya dia bisa memproduksi pahala. Ya. Dalam apapun keadaannya dia tetap bisa mendatangkan kebaikan berupa pahala. Ya. Inilah sempurnanya keadaan orang yang beriman. Dia bukan ketika lapang saja bisa memproduksi pahala, di dalam keadaan sempit pun dia bisa mendapat pahala. Bukan ketika sehat saja dia bisa memperbanyak ketaatan, di waktu sakit pun dia bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang lain dan seterusnya. Ketika kaya dia bisa bersedekah, ketika miskin dia juga bisa memperoleh pahala. Dengan cara apa? Tentu dengan cara yang disyariatkan oleh agama. Wallahu a'lam. Yang penting seorang mukmin apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, dia tidak akan bisa atau tidak akan mungkin lepas dari mendapatkan pahala atau dalam keadaan baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ada di bawah bab ini nomor 7452. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة واللفظ لشيبان قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Yeah. حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim. Suhaib bin Sinan, namanya Suhaib ibnu Sinan ibnu Malik. Suhaib ibnu Sinan ibnu Malik Ar-Rumi. Ar-Rumi dari Romawi. Ya, dikenal juga dengan Suhaib Al-Khair. Ar-Rumi dari Romawi. Kalau Salman, Al-Farisi dari Persia. Ya. Suhaib ini dari Romawi, Roma. Ya. Sementara Salman dari Persia, Al-Farisi. Kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala an menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang beriman, mengagumkan keadaan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun lah, urusannya semua baik baginya, sesungguhnya urusannya semua baik baginya. Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min, keadaan ini tidak milik siapapun atau seorang pun kecuali orang yang beriman. Syaratnya untuk mendapatkan kebaikan dalam segala urusan, pahala akan didapatkan dalam segala keadaan, syarat utamanya apa? Iman. Ya, yang tidak beriman tidak akan mendapatkan keadaan yang seperti ini. Walaisa dzaka illi ahadin illa lil mu'min, dan rinciannya adalah in asabathu sarra syakar, jika dia ditimpa oleh kebaikan, kesenangan, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka ini menjadi produksi pahala baginya. Syukurnya dia dalam keadaan senang, ketika dia mendapatkan kebaikan dan kesenangan, itu produksi pahala. Ya. Wa in asabathu dharra, dan jika dia ditimpa oleh kesempitan, kesulitan dan kesusahan, dia sabara, bersabar. Fakana khairan lahu, maka adalah kebaikan baginya, yaitu mendapat pahala. Sabar ketika susah, ketika sempit, ketika berada di dalam ujian Allah, maka itu produksi pahala. Jadi kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, seorang mukmin tidak lepas dari pahala. Cuma ketentuannya tadi, ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dan kemudahan, dia bersyukur. Ya. Dan syukur tentunya menyadari, meyakini itu pemberian, dan kita menerima, kemudian memuji, menyanjung, membesarkan, mengagungkan Allah, ya, kemudian menggunakan, mempergunakan pemberian tersebut untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, ya, bersabar ketika musibah, apapun bentuk musibahnya, ini adalah produksi pahala. Bersabar melakukan, meninggalkan dosa, bersabar menahan diri untuk tidak berdosa, apalagi di saat tuntutannya besar, dorongan sangat kuat, dan kita tetap mengendalikan diri untuk tidak terjerumus kepada dosa tersebut, ini pahalanya sangat besar. Mengampuni dosa dan berpahala. Kita tidak beribadah, tidak melakukan ketaatan, tidak melakukan ibadah sebenarnya, hanya menahan diri untuk tidak terjerumus kepada dosa. Ya, menahan diri untuk tidak terjerumus kepada dosa. Ini keutamaannya dan pahalanya sangat besar, dan bahkan ada janji ampunan dosa. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa yang besar yang kalian dilarang darinya, maka kami hapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Dan bukan hanya sampai di situ, Allah mengatakan wanudkhilkum mudkhalan karima, kami masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, yaitu surga. Ya, jadi ini sangat luar biasa keadaan orang beriman. Ada orang-orang yang memang untuk menambah ketaatan dengan ibadah-ibadah tertentu sudah susah, maka bersabarlah caranya untuk mendapatkan pahala. Orang yang sakit, orang yang dihimpit oleh kesulitan ekonomi, jangan merasa bahwa dia tidak bisa mendapat pahala. Justru dia bisa bersaing dengan orang-orang yang sehat, dengan orang-orang yang kaya, yang bersedekah dengan ketaatan-ketaatan yang ia lakukan. Ya, wallahu alam. Dan ini mendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang mendapatkan kesempatan untuk terus berpahala walau bagaimanapun keadaan. Ya. Ini adalah anugerah Allah. Ini nikmat yang besar. Makanya iman itu nikmat yang tidak akan mungkin ternilai oleh dunia dan isi-isinya. Nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada seorang hamba ketika dia dijadikan sebagai seorang yang beriman, yang ketika dia beriman dia akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala walau bagaimanapun kondisinya. Inilah satu-satunya hadis di bab ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang berikutnya ini ada beberapa hadis di bawahnya, insyaallah kita akan lanjutkan ke pertemuan yang akan datang. Kita ingatkan lagi ya, sampai bab berapa ini? 20 ya. Baik, kita sambung bab yang ke-15 ini. Agar kita selesaikan bab yang ke-15, insyaallah kita akan upayakan menyelesaikan. Karena bab-bab yang terakhir itu hadisnya panjang-panjang. Ya, hadisnya panjang-panjang. Kita baca hadis ke-15, bab yang ke-15. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babun nahyi 'anil madhi idza kana fihi ifratun wa khifa minhu fitnatun 'alal mamduh. Bab larangan memuji. Bab larangan memuji apabila berlebih-lebihan. Idza kana fihi ifrat, berlebih-lebihan. Apalagi dikhawatirkan fitnah yang menimpa yang dipuji, semakin merasa dia di atas angin, merasa sempurna bila dipuji, puji, puji, puji, terus dia seakan-akan jadi malaikat. Nah, ini tidak boleh memuji. Orang yang seperti ini tidak boleh dipuji. Larangan memuji jika berlebihan dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah bagi orang yang dipuji. Hadis yang pertama 7453. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ويحك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Bakrah, hadis Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an, di hadapan Nabi, kata Abu Bakrah, ada seseorang memuji seseorang di hadapan Nabi. Madaha rajulun rajulan indan Nabi SAW. Di hadapan Nabi, si fulan memuji saudaranya. Kata Nabi kepada yang memuji, waihak. Ya, waihak ini ungkapan tegurannya. Ungkapan teguran. Ya, ungkapan teguran. Qata'ta unuqa sahibika. Kata Nabi, engkau telah potong leher saudaramu. Dua kali di atau berkali-kali ini sampai kalau Nabi qata'ta unuqa sahibika, qata'ta unuqa sahibika. Ini menegaskan teguran itu ya, di samping diungkapkan pertama waihak, kemudian qata'ta unuqa sahibika, qata'ta unuqa sahibika miraran, berkali-kali. Kata Nabi, idza kana ahadukum madihan sahibahu la mahala. Berarti ungkapan yang pertama larangan. Dan Nabi tahu bagaimana orang tadi memuji temannya di hadapan beliau, sehingga benar-benar tegas, keras Nabi SAW menegurnya sampai mengatakan engkau seakan-akan memotong leher saudaramu itu. Ya, memuji yang membuat orang yang dipuji itu terlena, membuat dia lupa daratan, maka seakan-akan memenggal lehernya. Seakan-akan menenggal lehernya, kata Nabi SAW. Nah, itu bukan satu kali diulang oleh Nabi, tetapi berkali-kali. Lalu Nabi mengatakan, jika salah seorang kamu merasa bahwa dia mesti memuji, maka ungkapan pujiannya dituntun oleh Nabi. Jangan sembarangan memuji. Cara memuji atau ungkapan memujinya seperti ini. Falyaqul ahsibu fulanan wallahu hasibuhu. Saya mengira, menduga orang ini seperti itu. Ya. Jadi dia itu dugaannya, karena yang nampak yang diketahui itu, dan Allah yang akan menghisabnya tentang rahasianya ketika dia sendiri, ketika dia tidak di depan saya, itu Allah yang tahu. Yang saya tahu yang ini. Wala uzakki 'alallahi ahada, dan saya tidak mensucikan, mentazkiyah, merekomendasi seseorang di luar batas, melebihi Allah, karena lebih tahu rasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun saya tidak melakukan itu. Jadi inilah ungkapan cara memuji yang terkontrol dan tidak bebas dan tidak terlepas begitu saja, yaitu dengan mengatakan ahsibuhu, ahsibu fulanan, saya mengira si fulan ini begini, bahwa dia misalnya rajin belajar, akhlaknya baik, semangat belajarnya luar biasa. Itu kan yang kita ketahui, dan Allah yang lebih mengetahui, dan saya tidak mendahului Allah dalam hal ini. Nah, ini cara memuji yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ahsibuhu in kana ya'lam dzaka kadza wa kadza. Ini tambahannya. Saya mengira jika memang dia mengetahui bahwa akhlaknya baik, hafalannya baik, semangat belajarnya baik, salatnya luar biasa, oh, kepada orang tua begini, itu sebatas pengetahuannya. Kalau yang tidak diketahui diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan berarti tidak boleh memuji sama sekali, tetapi yang dilarang adalah memuji yang berlebih-lebihan, memuji yang dikhawatirkan orang yang dipuji lupa daratan. Nah, ini tidak dibenarkan oleh Nabi. Makanya Nabi mengatakan qata'ta unuqa sahibak, engkau memenggal leher saudaramu itu dengan pujianmu. Ya, itu yang terlarang dalam memuji. Kalaupun nanti kita memuji seperti memberikan rekomendasi, maka lakukanlah dengan cara yang dituntun oleh Nabi ini. Ahsibuhu kadzalika wallahu hasibuhu wala uzakki 'alallahi ahada. Saya tidak mendahului Allah dalam ini. Yang saya sebutkan itu yang saya tahu. Makanya tidak ada, saya pribadi tidak memberikan rekomendasi kepada orang yang saya tidak ketahui. Ini kan saya bersaksi tetapi saya tidak tahu. Padahal Allah mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang yang bersaksi itu harus tahu apa yang dipersaksikannya. Maka untuk memberikan semacam rekomendasi ini harus diketahui. Harus ditanya pengetahuannya, harus ditanya bagaimana ibadahnya, salatnya. Ya, bagaimana ketaatannya kepada orang tua, baru kita nanti berikan, saya mengetahui dari penuturannya bahwa dia begini begini begini. Saya mengetahui dari ketika menanyakan ini dia menjawab begini. Nah, inilah agar kita tidak merekomendasi seseorang yang ternyata tidak seperti yang kita duga. Ya. Dan ungkapkan, tambahkan ungkapan ini. Hadza ma asibuhu wa wallahu hasibuhu wa la uzakki 'alallahi ahada. Ya. Hadis kedua 7454. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsani Muhammad ibn Amr ibn Abbad ibn Jabalah ibn Abi Rawad qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala ha'un wa haddatsani Abu Bakr ibn Nafi' qala akhbarana Gundar قال شعبة حدثنا عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحق قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. Ya. Hadis yang sama, hadis Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, dibawakan kembali oleh Imam Muslim, bunyinya hampir sama. Ya. Larangan berlebih-lebihan, dan di sini ada detailnya, ada ucapan yang orang tadi di hadapan Nabi, apa katanya? Ma min rajulin ba'da Rasulullah sallam afdhal min fi kadza wa kadza, tidak ada seorang pun setelah Nabi lebih baik daripada dia. Ini kan pujian yang berlebih-lebihan. Ya. Tidak ada yang lebih baik daripada dia, dalam hal ini. Maka Nabi SAW menegurnya dengan teguran tadi dan memberikan solusi. Kalau memang tetap ingin memuji, maka ucapkan kata-kata tadi, hadza ma ahsibuhu minhu wallahu hasibuhu wa la uzakki 'alallahi ahada. 7455. قال رحمه الله تعالى وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حاء حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع وليس في حديثهما. فقال رجل: ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. Yeah, sama dengan hadis sebelumnya. Hadis Abu Bakar juga, cuma tanpa ada bentuk pujiannya tadi. Tidak ada orang yang lebih baik daripadanya setelah Nabi. Tidak ada di situ sekarang ini, dan bunyinya hampir sama dengan yang sebelumnya. 7456. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Abu Ja'far Muhammad ibn al-Sabbah qala haddathana Ismail ibn Zakariya an Buraid ibn Abdillah ibn Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu anhu qala سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. Ini bukan lagi hadis Abu Bakr tetapi hadis Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala an. Bunyinya hampir sama dengan hadis Abu Bakr. Nabi mendengar di hadapannya ada seseorang memuji yang lain dengan pujian yang berlebih-lebihan. Yusni kemudian yutri. Itra atra yutri itu pujian yang berlebih-lebihan. Ya. Yutrihi fil midha. Pujian yang sangat berlebih-lebihan, maka Nabi mengatakan ahlaktum. Kalian telah binasa. Qata'tum dhahrar rajul. Kalian telah memotong punggung orang ini. Tadi di leher, sekarang punggung, dan itu ucapan penilaian dari Nabi bahwa pujian itu terkadang menyengsarakan atau mencelakakan. Jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam memuji, apalagi kalau kita tahu orang itu inginnya dipuji, maunya dipuji. Semakin dipuji semakin tinggi, semakin merasa semakin sombong, maka kita tidak dibenarkan sama sekali untuk memujinya. 7457. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Muhammad ibn al-Muthanna jami'an 'an ibn Mahdi واللوض لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي عليه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. Ini yang baru ya. Kalau tadi kan larangan, kemudian tuntunan bagaimana cara mengucapkan pujian kalau tetap ingin memuji. Kalau di sini sikap orang yang mendengar orang lain memuji berlebih-lebihan. Ya. Hadis al-Miqdad, ya. Hadis al-Miqdad radhiyallahu taala anhu bahwa dia melumuri atau melemparkan tanah ke orang yang memuji. Ya. Ada seseorang laki-laki memuji seorang gubernur. Yusni ala amirin minal umara. Seorang gubernur dari para gubernur dipuji di hadapan Miqdad, ya. Maka Miqdad melemparkan tanah ke orang tadi. Lalu dia berdalil, amarana Rasulullah SAW, Nabi menyuruh kami untuk melemparkan ke wajah orang-orang yang memuji tanah. Ya. Orang yang memuji tanah. Tetapi ini perlu pertimbangan, perlu mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, jangan sampai terjadi bencana yang lebih besar. Ya, hanya untuk menegur orang yang memuji ternyata berkelahi. Ya. Masa menerima orang yang dipuji itu, yang memuji itu menerima dilempar dengan tanah. Ya. Bisa jadi mungkin hanya ditegur sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Nabi kan menegur, qata'ta unuqa sahibak, ahlaktum, ancaman dengan kata-kata. Adapun dengan melempar dengan tanah perlu banyak pertimbangan. Perlu banyak menilai mana yang lebih besar maslahat. Apalagi kalau kita misalnya orang yang berwenang, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita sama dengan orang yang memuji tadi, maka terjadi perkelahian. Kesalahannya memuji itu tidak besar, perkelahian jadi besar. Ya, wallahu a'lam. 7458. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجث على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. Masih hadis hadis al-Miqdad ya, di mana dia melihat ada seorang laki-laki yang memuji Utsman bin Affan. Mungkin dia tahu ini pujian yang berlebih-lebihan. Maka dia melempar atau melempar wajah orang tadi dengan tanah. Pertama dia membungkuk di atas lututnya karena badannya besar. Jadi untuk ngambil tanah kan tidak bisa dengan membungkukkan badan, harus dia kayak-kayak sujud dulu. Jasa ala rukbatihi rukbatai. Dia letak, dia membungkuk dengan lutut di bawah, kedua lututnya di bawah, kemudian diambilnya tanah, kemudian tegak lagi. Susah. Ya, karena badannya besar. Wa kana rajulan dhakhman al-miqdad. Kemudian dia letakkan tanah itu di wajah orang yang tadi memuji. Kemudian Utsman heran ya, apa yang terjadi padamu? Tiba-tiba kamu berbuat begitu. Kata Miqdad berdalil bahwa saya mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim turab." Jika kalian melihat orang-orang yang memuji-muji, maka letakkanlah di wajah mereka tanah. Itu yang diterapkan, dipraktikkan oleh Al-Miqdad di hadapan Utsman ibn Affan. Dan ulasan kita tadi itu perlu pertimbangan ya. Wallahu ta'ala alam. 7459. قال رحمه الله تعالى: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال حاء: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن همام عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. المقداد اسمه الكامل؟ لا أدري. Masih hadis Miqdad ya, dengan dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain dan bunyinya sama dengan hadis yang sebelum-sebelumnya, dan itulah hadis terakhir di bawah bab yang ke-15, yaitu larangan memuji bila berlebih-lebihan dan dikhawatirkan yang dipuji sekalipun tidak berlebih-lebihan terfitnah maka juga terlarang. Bila mana kita tetap memuji, ada tuntunannya. Ungkapkan setelah memuji itu kata-kata tadi: hadza ma ahsibuhu wallahu hasibuhu wa la uzakki 'alallahi ahada. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.